可以的忘。Gemar sekali kau lukiskan bintang untukku, sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hanggar di tengah dekat kita. Jangan biarkan ku pulang ke rumah yang do-do. Hati

Semuanya telah berakhir di Cinta

sampai kau tak ragukan cintaku. Oh,

padamu. Indah terang seperti matamu yang selalu ku pandang. Lembut tutur katamu, merdu tawamu, parasmu yang menawan, buat diriku tak bisa lupa. Dari banyaknya insan di dunia, mengapa dirimu yang aku sangka bisa temani hari-hariku yang tak selalu indah. Walau kita tak bisa bersama, dipertemukan semesta walau berakhir tak bahagia. Aku hanya pergi bukan meninggalkan. Sebenarnya hati ini ingin selalu bersamamu. Tapi benar cinta tak meski untuk dimiliki. Takdirku bukan untukmu dan kau bukan untukku. Hati ini telah kau miliki sepenuhnya. Semua rasa hadir meski mungkin takkan jadi kenyataan. Cinta yang kau beri dan menyentuhku. Aku hanya pergi bukan meninggalkan. Sebenarnya hati ini ingin selalu bersamamu. Tapi benar cinta meski untuk dimiliki, hadirku bukan untukmu dan kau bukan untukku. Kau bukan untukku. dan candu ingin terus kulihat walau tinggalkan.

Bisakah ku berdoa minta kau terluka dan tinggalkan dirinya? Oh, oh, oh. Bukan ku tak berupaya, paraku di pipi. Sadarkan kau aku takkan terjadi. Mama, terjadi. Cinta kita semua yang telah terbagi indah denganmu dahulu membuatku mengerti cintamu. Ternyata hanya sayangi, takkan berhenti. Tulus pengorbananku untuk selalu bahagiakan dirimu. Rasa cinta ini takkan berakhir, takkan terhapus waktu. Rasa cinta ini hanya untukmu, hanya dirimu satu. Cinta berhembus, tak akan ada cinta.

matamu. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau. cinta. Bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Jarak dan waktu tak mampu. dia setia menjaga hati. Cerita, cerita indah tentang hubungan kita berdua yang lama telah usai, hilang begitu saja. Walaupun sebenarnya masih ada rasa, hati tak tega melihat wajahnya. Mencoba sembunyikan luka dengan senyuman. Ketika ku katakan padanya tak ingin lagi tuk bersamanya, dan ternyata penyesalan pun meninggalkanmu, melepaskanmu dengan alasan ku bosan. Memang putus cinta itu biasa, yang tak biasa itu putus tapi masih cinta. Coba mencari dirinya, berharap ku bisa kembali dengannya. Namun apa daya, tak bisa apa-apa. Kini dia telah bahagia bersama yang lain. Thank you.

Jauh-jauh

puja puji tanpa kata. Mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama. Janji takkan kemana-mana. Ooh. Oh,